Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 7 Rabiul Tsani 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Desember 2018. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak di dalam Islam yang bertempat di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Niaga TV dan Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan hadis nomor 28. Dan kita telah sampaikan bahwa hadis nomor 28 ini mengandung berapa poin? 4 poin. Dan kita baru bahas poin yang pertama. InsyaAllah malam hari ini kita akan bahas poin yang kedua. Akan tetapi sebelum itu kita akan baca ulang hadis ini. Hadis yang ke-28 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', adalah hadis yang berbunyi wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Poin yang pertama, barang siapa menghilangkan kesengsaraan duniawi seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan kesengsaraan ukhrawinya kelak di hari kiamat. Ini poin yang pertama yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Poin yang kedua, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Poin yang ketiga, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa menutupi seorang muslim, maka Allah akan tutupi dia di dunia dan di akhirat. Baru poin yang keempat, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu hambanya manakala hambanya tersebut membantu saudaranya. Akhrajahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hari ini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu hadis yang berbunyi atau redaksinya waman yassara ala mu'sirin. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Wa man yassara ala muqsirin, siapa yang memudahkan orang kesulitan. Di dalam hadis ini redaksinya adalah muqsir, orang yang kesulitan. Akan tetapi ketika kami kaji, kami bahas, kami lihat, kami baca syarah atau penjabaran yang dibawakan oleh para ulama, rata-rata mereka membawa makna orang kesulitan di sini dengan kesulitan yang spesifik, yaitu kesulitan dalam masalah utang piutang. Mereka menafsirkan hadis ini, barang siapa memudahkan orang miskin yang terlilit hutang. Jadi orang yang kesulitan secara spesifik kesulitannya adalah dalam masalah melunasi hutang. Barang siapa yang memudahkan orang miskin yang kesulitan karena belitan hutang, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Dan rata-rata para ulama yang mengkaji hadis ini menafsirkan orang kesulitan dengan kesulitan dalam masalah hutang. Sehingga pembahasan kita malam hari ini pun akan spesifik masalah itu, kesulitan yang hubungannya dengan masalah utang. Barang siapa memudahkan orang miskin yang kesulitan karena terlilit hutang, memudahkan dia dalam bentuk apa dan bagaimana cara memudahkannya? Para ulama kita mengatakan bahwa memudahkan orang yang kesulitan dalam masalah utang itu ada yang hukumnya wajib, harus kita lakukan, dan ada yang hukumnya sunnah, dianjurkan untuk kita lakukan. Memudahkan orang yang kesulitan utang itu ada yang hukumnya apa tadi? Wajib. Jadi kita harus lakukan itu. Kalau tidak kita lakukan, kita dosa. Dan ada bentuk memudahkan yang hukumnya sunnah, dianjurkan. Kalau engkau lakukan, engkau dapat pahala. Kalau engkau tidak lakukan, ya engkau tidak berdosa. Kita mulai dari yang hukumnya wajib terlebih dahulu. Apa bentuk memudahkan orang yang kesulitan hutang yang hukumnya wajib? Para ulama kita mengatakan, yaitu dengan mengundur, menangguhkan waktu pembayaran. Apa? Mengundur atau menangguhkan waktu pembayaran. Misalnya jatuh temponya adalah tanggal, misalnya akhir tahun, misalnya akhir tahun ya nanti tanggal 31 apa 30 ya, 31 Desember misalnya, atau tanggal 30 Rabiul Tsani misalnya. Jatuh temponya tanggal itu. Kalau kita tahu orang ini miskin dan tidak mampu, maka wajib hukumnya untuk kita mudahkan urusan dia dengan cara mengundur. Mengundur batas waktu pembayaran atau pelunasannya. Diundur sampai kapan? Diundur sampai kapan? Sampai dia mampu. Sampai dia mampu. Dan ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan itu. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 280. Surat apa? Al-Baqarah. Surat nomor berapa? Surat nomor berapa? Nomor 2 loh, gampang banget. Al-Fatihah kok. Al-Baqarah ayat 280. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu'usratin." Seandainya orang yang berhutang itu kesulitan ekonominya. Miskin atau orang kaya, tapi dia tidak punya harta yang bisa dia berikan untuk membayar utang. Tentunya yang paling menonjol di sini orang miskinnya. Barang siapa atau seandainya orang yang berhutang itu tidak mampu, kesulitan untuk membayarnya, fanadhiratun ila maisarah, maka hendaklah diundur tenggang waktu pembayarannya, ila maisarah, sampai dia mampu. Sampai dia mampu. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sampai sebulan, sampai dua bulan, sampai setahun. Mampunya kapan? Aduh, saya suwe banget ustaznya. Dan ini hukumnya wajib. Sehingga kalau kita tahu dia tidak mampu, kok tetap kita tagih, maka kita berdosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan, nyindir-nyindir pun tidak boleh. Masya Allah. Penak temun ya si ngutang nih ya. Masalah si diutangi, dablek Ustaz. Si ngutang kok si diutangi. Si ngutang dablek Ustaz. Ya dilihat, bukan masalah dableknya, dia mampu atau tidak. Ya. Kalau dia mampu ndablek, nanti ada pembahasannya sendiri. Makanya jangan pergi dulu. Rung rampung gitu pembahasannya. Ya. Nanti ada pembahasan sendiri khusus orang-orang yang mampu tapi ndablek. Ya. Ndablek siapa bahasa Indonesia nih? Bebal. Bandel. Ya. Nanti itu ada pembahasan khususnya. Jadi sekarang kita lagi membahas orang yang tidak mampu. Wajib hukumnya untuk memberikan tenggang waktu diundur untuk membayar. Gak boleh ditagi, gak boleh disindir-sindir, apalagi disita rumahnya. Gue sing pegawai ini kayak gue haram terus pekerjaan ini jenengan. Ya, menari di atas kuburan orang lain. Ya, bahagia di atas penderitaan orang lain. Kalau itu pekerjaannya sehari-harinya, berarti setiap hari dia melanggar aturan Allah. Ini yang hukumnya apa? Wajib. Kemudian yang level di bawahnya yang hukumnya sunnah. Bentuk kemudahan yang dianjurkan untuk diberikan kepada orang yang sedang kesulitan terlilit hutang, yang levelnya sunnah adalah dibebaskan. Masya Allah. Dibebaskan gue maksudnya apa? Wis rosa bayar. Ini dibebaskan semuanya, apa separoh, apa sepertelon. Nah, ya terserah. Oh, yang punya duit bukan jenengan kok. Yang punya duit dia. Terserah dia, seikhlasnya berapa. Ya. Kalau dia ikhlasnya semuanya, ya alhamdulillah. Kalau dia ikhlasnya separoh, ya alhamdulillah, syukur. Terus dibebaskan separuh, jadi separuh mana ngurok. Sunnah, ini sunnah. Sehingga ketika ada orang utang kepada kita, kita tahu orang ini kesulitan. Orang ini kesulitan. Kemudian kita undur, ternyata masih kesulitan, ya sudah kita bebaskan separuh. Atau tidak kita bebaskan, cuman kita kasih tenggang waktu, apakah kita berdosa? Tidak. Karena membebaskan utang, baik total maupun parsial, total semuanya, parsial sebagian, itu tidak wajib. Itu hukumnya sunnah. Berarti pahalanya besar, Ustaz. Ya besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man anzara mu'siran." Barang siapa memberi jeda waktu mundur buat orang yang kesulitan karena terlilit hutang, aw wada'a anhu, atau membebaskan utangnya, atau membebaskan utangnya, adhallahullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, Allah akan beri dia naungan di padang mahsyar di saat hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Selama ini kan kita tahunya 7 golongan. Ya, 7 golongan. Ternyata tidak cuma 7. Ada yang ke-8, barangkali ada yang ke-9. Salah satunya adalah ini. Ya, membebaskan utang. Maka kalau misalnya kita membebaskan utang orang yang seperti itu, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Jadi memberi kemudahan kepada orang yang terlilit utang terbagi menjadi berapa? 2. Yang pertama, hukumnya wajib. Apa bentuknya? Mengundur waktu pembayaran. Sampai kapan? Sampai dia mampu. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 280. Yang kedua, hukumnya sunnah. Bagaimana bentuknya? Membebaskan baik total semuanya atau sebagian. Ini hukumnya sunnah. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Barang siapa melakukan, memberikan kemudahan baik yang levelnya wajib maupun yang levelnya sunnah, baik berupa mengundur tenggang waktu pembayaran atau membebaskan, maka dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Janji yang Nabi SAW berikan kepada orang yang seperti itu, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Perhatikan baik-baik. Yassarallahu alaihi. Allah mudahkan dia. Di dalam hadis ini tidak disebutkan kemudahan itu bentuknya apa. Cuma disebutkan Allah mudahkan dia. Berarti kemudahan yang Allah berikan itu total. Segala jenis kemudahan. Karena di dalam hadis ini tidak dibatasi kemudahan cuma masalah ekonomi saja misalnya. Kemudahan masalah keluarga saja. Kemudahan masalah jodoh saja. Enggak. Akan tetapi redaksi hadisnya umum. Yassarallahu alaihi. Allah mudahkan dia. Berarti kemudahan yang Allah berikan kepada dia sifatnya umum dalam segala urusan. Maka kalau kita berat-berat ya, untuk memudahkan orang yang sedang kesulitan terlilit utang, maka ingat hadis ini. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudahkan orang tersebut. Ustaz, orang sih enggak pada ngutang sama saya, Ustaz. Ngutangnya sama orang lain, Ustaz. Apa kalau saya bantu dia untuk melunasi utangnya dengan saya kasih duit kepada dia? Iya ya, duit ya, gua bayar utang. Aja gua tuku mobil. Ya. Kemudian dia bayar. Apakah saya masuk dalam hadis itu, hadis yang tadi kita dengar, Ustaz? Masuk. Walaupun hukumnya tidak wajib. Walaupun hukumnya tidak wajib. Ya, kita ngelihat kita punya teman. Ya. Mukanya kok kusut banget. Ya. Setiap ketemu geleng-geleng. Ya. Setiap ketemu geleng-geleng. Bolak-balik menghela nafas panjang. Anak apa sih ini? Utang. Kalau kita tahu dia kesulitan dan kita tahu dia orangnya tidak mampu, maka kemudian pira si utangi yusemene. Oke ya, separo ya, tak bantu. Jadi kur separo. La in syakartum lazidannakum, bersyukur toh supaya ditambah, ya, supaya ditambah. Ditambah apa nih? Ditambah bantuannya, ya. Jadi Allah akan mudahkan dia. Dan di sini Nabi SAW mengatakan fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Saya akan bahas kemudahan di dunia dulu. Kemudahan di dunia itu ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya agama. Nanti saya akan jelaskan. Kalau agama mungkin gak segera kita cepat cerna. Tapi kemudahan duniawi dulu. Apa kemudahan duniawi? Contohnya adalah rizki. Apa? Rizki. Allah akan mudahkan bisnis kita. Allah akan mudahkan usaha kita. Allah akan buka hasil panen kita sebanyak-banyaknya. Itu rizki. Termasuk urusan duniawi. Pekerjaan kita. Hubungan kita dengan tetangga kita. Urusan-urusan kita. Mau ngurus KTP dimudahkan sama Allah. Ngurus SIM dimudahkan sama Allah. Daftar ke sana dimudahkan sama Allah. Anak kita masuk kemana dimudahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita dimudahkan. Istri kita dimudahkan. Keluarga kita dimudahkan. Semuanya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini urusan duniawi. Termasuk yang akan dimudahkan oleh Allah urusan agama. Apa urusan agama? Urusan ibadah. Kita ini akan dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Apa maksudnya Ustaz dimudahkan dalam urusan ibadah? Kita ini dibikin ringan. Dibikin enjoy. Dibikin semangat sama Allah untuk beribadah. Itu karunia atau bukan? Karunia atau bukan? Lebih berharga karunia ini daripada kemudahan rizki. Kaki ini ringan untuk dilangkahkan menuju ke masjid. Itu adalah merupakan karunia yang sangat berharga. Bahkan lebih berharga daripada dunia seisinya. Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jenengan diringankan sama Allah. Mau menunaikan salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Padahal itu salat sunnah apa salat fardu? Salat sunnah. 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh lebih berharga daripada dunia seisinya. apalagi sholat wajib. Maka bersyukurlah kepada Allah, kaki kita dibikin ringan menuju ke pengajian, tangan kita dibikin ringan untuk bersedekah, mulut kita dibikin ringan untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Otak kita dibikin fresh untuk mencerna pengajian. Ya, kan belum tentu hadir pengajian bisa mencerna. Kadang-kadang hadir pengajian kur hadir apa nek? Kur hadir apa nek? Awak etok. Ada? Ada? Ngacung jajal. Sing hadir kur apa nek? Awak etok. Ya. Dimudahkan sama Allah mencerna apa yang disampaikan ketika pengajian. Ini semuanya adalah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan di dunia. Ya. Ini baru kemudahan di dunia. Jadi kemudahan di dunia tadi ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya agama. Nanti kemudahan di akhirat. Nah ini fid dunya wal akhirah. Apa itu kemudahan di akhirat Ustaz? Pertama, kita harus paham bahwa akhirat itu banyak kesulitan di sana. Kita harus paham itu. Sehingga kita tahu bisa menghargai kemudahan yang Allah berikan. Ketahuilah bahwa di akhirat banyak sekali kesulitan. Sehingga dalam Al-Quran, surat Al-Muddathir. Surat Al-Muddathir ayat 9 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzalika yauma idzin yaumun asir." Sesungguhnya pada hari itu adalah hari yang sulit. Hari napa? Hari kiamat. Hari kiamat itu hari yang sulit. Alal kafirina ghairu yasir. Apalagi buat orang-orang kafir. Jelas tidak ada kemudahan untuk mereka. Maka kita membutuhkan bantuan dari Allah agar menghadapi kemudahan-kemudahan di sana. Yang sulit jadi mudah dengan bantuan dari Allah. Apa bentuk kemudahannya Ustaz? Wah, macam-macam. Salah satu bentuk kemudahannya adalah kemudahan proses hisab. Apa itu hisab? Penghitungan amalan. Ya. Anda bisa bayangkan, setiap yang kita kerjakan itu tertulis semuanya dan nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umur 60 tahun. Dalam sehari, berapa aktivitas yang kita kerjakan? Enggak usahlah sehari. Coba sekarang jenengan 1 jam. 1 jam. Jenengan tulis aktivitas selama 1 jam. Yang diucapkan, yang diperbuat. Apa kira-kira kita enggak kecapean untuk menulis itu? Padahal aktivitas 1 jam. Aktivitas kita 1 kali 24 jam. Kali 60 tahun. Itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Dan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 1 per 1. Itu berat sekali. Namun ada manusia-manusia yang melewati proses hisab dengan proses yang mudah sekali. Hisabai yasira, proses hisab yang mudah. Siapakah orang tersebut dan bagaimana kemudahan yang dia dapatkan? Mari kita dengar apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang akan saya bacakan adalah redaksi Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Yudnal mu'minu min rabbih." Pada hari kiamat nanti, ada orang yang beriman yang didekatkan sedekat-dekatnya dengan Allah. Disebutkan dalam beberapa riwayat, ditutupi. Enggak ada yang ngeliat. Cuma dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqarrirahu bidhunubihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menanyai dia tentang dosa-dosa yang dia kerjakan saat di dunia. Ta'rifu dzamba kadza. Apakah kamu masih ingat dahulu pernah melakukan dosa A? Maka dia pun mengatakan, "A'rif, ingat aku ya Allah. Bukankah kamu juga pernah melakukan dosa B?" "Iya wahai Allah, aku ngaku." "Bukankah kamu juga pernah melakukan dosa C?" "Iya ya Allah." Bayangkan. Dosa kita sampai apa? Abjadnya sudah kelewat. A, B, C, D, F, G. Z masih lewat lagi. Satu persatu dosa. Sampai dia merasa sudah tamat ini sudah. The end sudah. Allah subhanahu wa ta'ala cuma nanya, "Kamu kan pernah melakukan dosa ini?" "Iya wah." Tapi kan yang tanya Allah. Kita ini kalau di dunia ditanya sama ustadz, "Kok wingi jeneng aku perlu mlebu diskotik ngapain jajal?" "Iya ustadz, ngapain jajal?" "Apa mampir toilet tok, arep pipis jeneng ngatuh temen mlebu diskotik." "Ya, ya mandan nyicip-nyicip ustadznya." "Terus habis itu ngapain?" "Ya, ya begitulah ustadz." Kita cuma ditanya sama ustadz saja sudah pucat. Padahal ustadz itu gak punya surga, gak punya neraka. Ini yang nanya Allah. Dia yang punya surga, dia yang punya neraka. Cuman yang ditanyain orang yang beriman. Yeah. Yang ditanyain orang yang beriman. "Kamu masih ingat dosa A? Kamu masih ingat dosa B?" "Iya wahai Rabbi, aku ingat, aku ingat, aku ingat." Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Satartuha fid dunia." Dahulu ketika kamu di dunia, aku tutupi dosa-dosa itu. Orang-orang tidak tahu engkau melakukan dosa-dosa tersebut. Aib-aibmu aku tutupi. "Wa aghfiruha lakal yaum." Sedangkan sekarang aku ampuni seluruh dosa-dosa tersebut. Subhanallah. Kemudahan. Kemudahan proses hisab. Sekedar ditanya, "Kamu pernah melakukan ini, pernah melakukan ini." Setelah itu endingnya itu happy banget. Bagaimana supaya dapat kemudahan-kemudahan seperti ini? Salah satunya tadi. Dengan memberikan kemudahan kepada orang yang punya utang kepada kita dan kita tahu orang ini kesulitan. Sehingga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Kana tajirun yudayinun nas." Dikisahkan ada seorang pedagang yang sering memberi utang kepada orang lain. Banyak enggak orang kayak gitu sekarang? Banyak enggak? Banyak ustaz. Cuman bedanya apa sama orang ini? Mari kita lihat. Fa idza ra'a mu'siran qala li sibyanihi. Ketika pedagang ini melihat ada orang kesulitan untuk melunasi hutangnya karena ekonominya yang sedang jatuh, maka dia pesan kepada karyawannya. Kepada karyawannya. Tajawazu anhu. Maafkan orang ini. Lewati saja. Kayak gitu ya pedagang-pedagang di zaman ini ya. Atau ngirim preman. Ya, nyewa preman. Debt collector. Orang-orang yang badannya gede-gede, serem-serem. Ya. Bawa parang. Ya. Bawa pistol. Itu yang disewa? Enggak. Pedagang ini pesen sama karyawannya, sama pembantunya. Kalau orang itu kesulitan, lewati. Maafkan dia. Bebaskan utangnya. La'allallah an yatajawaza anna. Mudah-mudahan Allah itu akan memaafkan dosa-dosa kita. Itu harapannya si pedagang. Sudah maafkan dia. Supaya kita dimaafkan sama Allah. Fatajawazallahu anhu. Maka Allah benar-benar maafkan dosa-dosa dia. Jadi hisab yang mudah itu bisa kita dapatkan. Salah satu caranya adalah dengan kita bebaskan orang-orang yang punya utang dengan kita dan kita tahu orang ini kesulitan. Atau minimal kita apakan? Kita undur waktu pembayaran. Nah, sekarang baru kita masuk. Apa tadi yang kita janjikan? Bagaimana Ustaz menghadapi orang yang dableg? Ini berarti bukan orang kesulitan. Ini orang mampu. Tapi mengundur-undur. Pertama, hukumnya apa dulu? Orang yang mampu membayar utang tapi mengundur-undur. Hukumnya apa? Kok ambleng? Hukumnya apa? Haram, dosa besar. Bukan hanya dosa kecil. Dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Matlul ghaniyyi zulmun." Orang mampu, orang kaya yang mengundur-undur pembayaran utang, dia telah berbuat zalim. Zalim niku hukumnya halal atau haram? Haram. Yeah. Maka siapapun yang mampu membayar utang, kok dia tidak segera membayarnya, maka dia telah berbuat zalim. Dan karena perbuatan zalim dia itu, Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang mampu, kemudian dia mengundur-undur bayar utang, maka perbuatan dia akan membuat harga dirinya halal. Apa maksudnya harga dirinya halal? Boleh disebarkan belang dia. Belangnya apa? Hobi ngutang mau bayar. Disebarkan enggak apa-apa. Yeah. Aslinya kan harga diri seseorang halal apa haram? Haram, enggak boleh kita utak-utik. Tapi karena dia punya kebiasaan seperti ini, ngutang. Enggak pernah bayar, maka tidak apa-apa. Track record dia, rapot merah dia ini kita sebarkan sama orang. Enggak apa-apa. Supaya apa? Supaya tidak jatuh korban berikutnya. Ya. Kan kalau orang mengutang kan Masya Allah. Ya. Manis sekali cara ngomongnya. Apalagi yang memang spesialisasinya adalah berhutang. Dia sudah pengalaman bagaimana menaklukkan hati orang-orang supaya bisa diutangi. Macam-macam yang jadi tameng. Ya, ada yang anaknya sakit lah, ada yang dianya sakit lah. Macam-macam, orang itu sangat kreatif mereka. Memiliki inovasi yang tinggi untuk membuat alasan. Ya. Bahkan ada yang, wah saya ini sakit, kanker, astagfirullah. Padahal enggak. Ya Allah, kok ini padahal ini kanker temenan ke priwe gitu ya. Na'udzubillahimin, min zal. Orang yang seperti ini halal harga dirinya dan halal untuk dijatuhi hukuman. Hukumannya apa? Nanti kita akan bahas. Salah satu hukumannya adalah boleh dipenjara. Boleh dipenjara. Dan salah satu bentuk hukumannya adalah boleh diambil hartanya secara paksa oleh hakim. Jadi orang utunung menjenengan. Oleh hakim untuk dijual buat bayar utang. Ini kalau dia mampu loh. Kalau dia mampu. Ini orang rumahnya gubuk kok dirampas gimana. Dia punya rumah ada 5 misalnya. Di sini ada, di sana ada, di sana ada. Vilanya ada. Saben ditagi utangnya. Aku lagi angel banget rezeki ini. Masya Allah, umay 5 rezeki ini. Angel ke priwe ini. Sehingga, jangan sampai hadis yang tadi kita pelajari, dijadikan sebagai tameng, bagi mereka yang mampu. Bahkan, keterangan para ulama itu, sampai orang-orang yang sebenarnya mampu, tapi tidak segera bayar utang itu, boleh dipaksa untuk mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer. Ya. Dalam hal ini dicontohkan makan-makan yang terlalu enak. Jadi padane bisa urip nganggo jangan tempe, ya rolih nganggo ayam. Duit sing go tuku ayam gue mendingan gue bayar utang iku lho maksude. Ya. Jadi kalau misalnya Idul Fitri, dia masih punya baju. Ya. Maka dia gak boleh beli baju baru. Duit budget yang buat beli baju baru itu digunakan untuk bayar utang. Ya. Kalau dia sudah cukup punya motor, maka tidak boleh dia beli mobil. Duit yang harusnya buat beli mobil itu dia gunakan untuk nyicil utang. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Wallahu a'lamu bissawab. Sudah masuk waktunya belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apabila ada saudara mempunyai utang, kayaknya dia tidak mampu untuk melunasi utangnya, sekarang dia mengidap penyakit tumor ganas. Saya mau ikhlaskan, apakah perlu disampaikan kalau saya sudah ikhlaskan? Perlu. Ya, perlu. Agar beban pikirannya bisa berkurang. Jadi orang yang berutang itu gak nyaman hidupnya. Orang yang berutang itu hidupnya gak nyaman. Malam sulit tidur, siang malu ketemu sama orang yang ngutangi. Jadi gak nyaman. Dan bisa jadi penyakit yang dia derita itu karena pikiran. Karena beban pikiran. Maka sampaikan kepada dia bahwa utangmu sudah saya anggap lunas. Ya, itu lebih baik. Ustaz, bagaimana upaya kita dalam usaha membayar utang yang dirasa berat karena banyak nominalnya sedangkan kita dalam keadaan kesulitan ekonomi? Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Dan jangan pernah meremehkan masalah niat ini. Niat yang saya maksud adalah tekad untuk membayar. Karena orang yang berutang dan dia bertekad untuk melunasinya, maka Allah akan mudahkan dia jalan untuk melunasi. Sebaliknya, orang yang dari awal utang, dia sudah berniat untuk tidak bayar, maka Allah akan sulitkan buat dia untuk melunasi utangnya. Maka yang pertama harus dihadirkan adalah tekad atau niat yang tulus untuk melunasi utang. Satu. Yang kedua, sekedar tekad saja tidak cukup. Harus diiringi dengan usaha. Dan usaha yang dilakukan harus maksimal. Ya. Karena dia punya tanggungan. Dan usaha maksimal itu bukan berarti sampai dia meninggalkan pekerjaan, sampai dia meninggalkan ibadah, bukan. Pekerjaan yang maksimal ini, kalau dia bisa melakukan dua pekerjaan dan waktunya memungkinkan, kenapa cuma melakukan satu pekerjaan? Kalau dia bisa melakukan tiga pekerjaan, kenapa dia lakukan dua pekerjaan? Dia lakukan tiga pekerjaan ini karena dia tahu hasilnya lebih banyak dan bisa segera untuk melunasi utangnya. Ini yang kedua. Harus berusaha maksimal. Yang ketiga, dia harus mengurangi kebutuhan-kebutuhan sekunder dia. Salah satu kebutuhan sekunder di zaman ini yang sudah dianggap primer adalah pulsa. Apa? Pulsa. Dalam satu bulan, orang itu bisa mengeluarkan pulsa berapa? 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Nah, pulsa-pulsa ini buat apa? Apakah sesuatu yang primer? Primer gue, nek ora dipenuhi mati. Sekarang kalau njenengan ora tuku pulsa, mati apa ora? Ya. Apakah itu jadi sekarat gitu? Kan enggak. Itu kurangi. Makan-makan yang terlalu enak, jajan-jajan yang... Itu kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan sekunder itu, duitnya itu kita kumpulkan, kita bisa nyicil walaupun cuma sedikit. Sehingga orang yang menghutangi kita itu, dia bisa merasakan bahwa ini orang serius gitu loh. Walaupun nyicilnya 50.000 tapi serius. Dan kita pun juga akan melihat, oh alhamdulillah utang saya berkurang-kurang. Kita itu jangan cuma ngeliat, jangan utang orang berkurang-kurang, yo sabunnya didelengi terus. Ya orang berkurang, oh enggak dibayar. Bayar 50 ribu, 100 ribu, yang penting ada berkurang-berkurang, walaupun sedikit. Usat nganti pirang tahun, orang penting. Yang penting Anda itu punya tekad bulat untuk melunasi. Selanjutnya akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, misalnya ada orang yang tidak mampu membayar utang. Dan kita sudah melakukan amalan yang wajib dan sunnah. Mungkin maksudnya tadi ya, mengundur atau membebaskan. Tapi orang itu malah utang lagi kepada orang lain. Apakah itu juga termasuk ke dalam orang yang mampu tapi tidak mau bayar utang? Lu tergantung. Anda tidak bisa menghukumi seperti itu kecuali setelah melihat orang ini butuh atau tidak. Kalau misalnya kita tahu orang ini butuh setiap bulannya untuk biaya pengobatan. Misalnya dia harus kemo misalnya. Atau misalnya dia harus cuci darah misalnya. Dan dia harus mengeluarkan duit. Dan kita tahu itu, sedangkan dia tidak mampu. Maka tidak bisa kita katakan orang ini adalah orang yang zalim. Wong dia kebutuhannya seperti itu. Ya. Maka dalam kondisi seperti tadi, enggak bisa kita katakan zalim. Kecuali kalau kita tahu kebutuhan dia utang itu bukan sesuatu yang primer. Ya, kebutuhan utang buat apa? Nggo merubah warna cat rumah. Ya. Buat ngupdate HP supaya lebih lebih keren lagi. Nah, itu berarti bukan kebutuhan primer. Ustaz, kalau kita sudah terjerat hutang riba dan ketika kita sedang kesulitan membayarnya, apakah boleh kita meminta bantuan atau berutang ke saudara untuk melunasinya? Boleh. Boleh. Jadi walaupun utang itu riba, Anda harus bayar. Karena itu utang. Ya. Karena itu utang. Boleh Anda minta tolong sama orang lain, ya, berhutang kepada orang lain untuk menutup utang itu. Dan syukur-syukur kalau yang kita utangi ini tidak menerapkan riba kepada kita. Karena yang kita utangi sudah ngaji. Nah, yang parah, wis ngaji sing nganggo riba, gue kebangetan gue. Ya aku kan ora akeh ora, paling 1% tok, no kan mbok 10%. Besar kecil tetap riba. Besar kecil tetap riba. Ustaz, bagaimana menasihati orang tua kalau diajak ngaji, jawabnya di rumah aja dengerin radio. Kan bisa sambil nyambut gawe. Ya alhamdulillah ngaji daripada ora. Ya. Ya sampaikan kepada orang tua bahwa kita ngaji di masjid itu pahalanya plus-plus. Ya, pahalanya plus-plus. Plus apa? Jalan kakinya itu loh. Langkah-langkah kaki kita ke masjid itu dihitung sebagai pahala. Berangkatnya dan pulangnya. Bukan cuma berangkatnya saja, pulangnya juga dihitung. Kemudian sholatnya kita di sini juga dihitung. Kemudian senyum kita sama samping kita, salaman itu juga dihitung. Konsentrasi kita itu juga dihitung. Kalau di rumah kan disambi apa, kadang-kadang disambi nonton TV si kepriwe. Lawang ngaji, ya, dengerin radio, disambinya nonton TV berita, sing mlebu sing endi. Sudah ada berita yang mata kelihatan berita, ada running tag pula, berita pula. Berarti kan endi sing mlebu. Tapi kalau di masjid kan mau enggak mau butuh mematakan. Harap ngantuk, bolak-balik disindir, orang sita ngantuk. Cuma kalau di rumah, sambil leyeh-leyeh, ya. Akhirnya bablas. Ya. Maka, disampaikan kepada orang tua. Disampaikan kepada orang tua. Ustaz, apa hukumnya orang yang bekerja sebagai penagih hutang? Sementara dia bekerja untuk menafkahi keluarga. Caranya gimana nagihnya? Caranya bagaimana? Apakah caranya seperti yang tadi kita sempat singgung? Dengan ancaman. Ya, gak pandang bulu orang ini mampu atau tidak. Saya pikir, dan saya kira, dan bisa jadi perkiraan saya keliru, saya kira rata-rata caranya seperti itu. Betul? Atau jenengan pernah ketemu orang tukang nagih utang halus lembut, ya. Pripun Bu, anggap nggih mboten napa-napa. Pernah ketemu? Kalau seperti itu ya mudah-mudahan enggak apa-apa. Tapi kayaknya jarang. Rata-rata pakai apa? Pakai kekerasan. Ya. Pakai ancaman, pakai intimidasi, rata-rata seperti itu. Kalau orang yang jenengan tagih itu, dia tidak mampu, kemudian Anda tagih dengan cara seperti itu, dengan cara kekerasan, maka penghasilannya haram. Tapi kalau yang Anda tagih itu orang mampu, kemudian Anda tekan, tidak sampai perbuatan zalim, mukuli dia, yang berhak memukul, yang berhak memenjara itu bukan Anda. Siapa? Hakim. Ya. Sekedar Anda datang, Anda tegesi. Anda tahu dia mampu. Mudah-mudahan penghasilan Anda halal. Ya. Dia mampu ini, orang kaya. Cuman kadang-kadang sebagian orang itu lebih mementingkan untuk mengembangkan usahanya daripada membayar utangnya. Ini zalim ini, orang seperti ini. Dia sudah ada duit ini, sudah ada duit. Laba, untung dagangannya. Cuman bukannya dipakai buat utang, dia apa lagi? Dia putar lagi supaya dagangannya lebih besar. Gak boleh. Prioritaskan bayar utang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Anda dapat pekerjaan yang lebih berkah insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.